menggapai impian. Hanya kau yang beri kuasa untuk ubahkan dunia. Bukan kuat dan gagah ku jalani hidupku, namun dengan rohmu. Hanya kau yang beri kekuatan tergapai impian. Hanya kau yang beri kuasa untuk ubahkan dunia. Bukan kuat dan gagah ku jalani hidupku, namun dengan rohmu. Namun dengan rohmu, hey! Tak pernah berubah. Setiap janji selalu ku berserah saat ku berjalan bersamamu. Tak pernah berubah, yeah. Setia janjimu ku pegang, selalu ku berserah saat ku berjalan bersamamu. Bertahan tanpa kasihmu, hanya bersamamu, hanya bersamamu, hanya bersamamu, hanya bersamamu, hanya bersamamu, hanya bersamamu, hanya bersamamu. Tak pernah berubah, setiap janjimu ku pegang, selalu ku berserah saat ku berjalan bersamamu. Tak pernah berubah, yeah. Setiap janjimu ku pegang, selalu ku berserah saat ku berjalan bersamamu. Bersamamu. Bersamamu. Tak pernah berubah.